Dengan Whitening Gold Serum dari rangkaian produk MS Glow, kulitku jadi cerah, terlindungi dari sengatan sinar matahari, dan bebas dari kerutan. Feel glow every day with MS Glow. Terima kasih.